Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umri dunia din wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin masyaallahu kan wa ma lam yashalam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim bi qawlihi ihtadil muhtadin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية الهرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتكون يا أولي الألباب وقال أيضا في آية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Allah Rasulullah SAW bahwa sodiqul adil amin. Ayuhannas innahu qad azalakum syahrun azibun mubarakun syahrun fihi laylatul qadri syahrun wa huwa khairun min alfi syahrin syahrun faradullahu siyamah wa ja'ala qiyama layli tatawu'an faman tatawu'a bi khasnatin minal khair kana kaman adda faridatan fi masiwa wa man ada faridatan fi kana kaman ada 70 faridatan fi masiwa wa huwa syahrul sabri wa sabru thawabuhu janna al-hadis wa kama qal sadaqallahu lazim wa sadaqa rasul karim dan waladaik min asyidin. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang makin bertambah waktu makin terasa nikmat yang telah Dia karuniakan pada kita, nikmat yang teramat besar yang membuat kita tidak bisa menghitungnya, nikmat yang membuat kita bisa merasakan arti kehadiran kita di dunia ini. Kali ini kita mendapatkan nikmat yang lain yang besar juga, dan ini nikmat yang paling utama dalam kehidupan kita. Allah menakdirkan kita bisa memasuki bulan Ramadan, bulan yang detik demi detiknya adalah detik-detik yang mulia, bulan yang menit demi menitnya adalah menit yang mulia. Artinya waktu demi waktu yang Allah berikan pada kita di Ramadan ini adalah waktu yang terbaik dalam hidup kita. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baik syukur kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah selalu dan terlimpah kepada Rasulullah SAW, Nabi dan Rasul yang dengan teramat besar cintanya kepada kita, beliau mampu menghadirkan kepada kita satu warisan risalah Islam, yang dengan risalah ini kita bisa menapaki jalan ketakwaan, jalan keimanan yang terasa begitu besar arti kenikmatannya ketika kita menjalani sunnah demi sunnahnya. Yang saya hormati DKM Al-Murabi yang dirahmati Allah, dan juga yang saya hormati rekan-rekan dari Murabian, dan juga yang saya hormati hadirin kaum muslim dan muslimat rahimakumullah, para sesepuh, para tokoh yang sama-sama hadir pada kesempatan kali ini. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya pribadi, Rahmat Baikuni, bisa hadir dalam kajian perdana di bulan Ramadan. Betul ya, kajian perdana ya, Kang. Kajian perdana di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kajian ini bisa menjadi berkah untuk kita semua. Tema kita kali ini adalah tentang Tarhib Ramadan 1440 Hijriah. Dan kita akan memahami apa itu Ramadan dan apa saja yang dilakukan Rasulullah di bulan Ramadan, atau apakah anjuran dari Rasulullah terkait dengan aktivitas kita dalam bulan Ramadan ini. Saya mengambil materi ini dari dua kitab. Yang pertama kitab Tanbihul Ghafilin. Ini adalah kitab yang disusun oleh Imam Abu Layth As-Samarkandi dari Samarkand. Di dalamnya kita akan mendapatkan materi tentang tarhib Rasulullah yang disampaikan oleh beliau kepada para sahabat. Dan juga di dalam kitab ini dijelaskan apa saja yang terjadi di bulan Ramadan, mulai dari hari pertama sampai satu Syawal, apa saja yang terjadi di bulan itu. Dan di yang kedua saya mengambil materi tentang arti Ramadan di dalam kitab Tafsir Ayatul Ahkam Rawayul Bayan karya Syekh Ali Sobuni. Ya. Baik, sebelum kita masuk pada kajian kita, Bapak-Ibu sekalian, kita baca dulu Quran satu ayat aja ya, untuk menjadikan berkah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, man qara'a ayatan min kitabillah fi syahri Ramadan faka'annama yakhtumul Qur'ana kamilan fi syahril akhir. Barang siapa yang membaca satu ayat di bulan Ramadan sama dengan menghatamkan Quran di bulan yang lain. Itu nilainya. Baik, kita baca Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Dan ayat lengkapnya Bapak Ibu bisa melihat di slide ya, Bapak Ibu. Baik, kita baca sama-sama ya. Dimulai dari ta'awuz. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ya Allah. Sudah kita baca satu ayat dari Al-Baqarah 185. Ya. Entah berapa banyak huruf yang kita baca, kurang lebih ada 300 huruf lah mungkin, atau 290-an ya. Kita bayangkan Rasulullah mengatakan satu kebaikan dari satu huruf dibalas 10 kali lipat. Ya. Andaikan ada 300 huruf, jadi 3000 kebaikan yang kita dapatkan. Apa kebaikannya? Kebaikannya adalah berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak membahasnya di sini. Baik, Bapak Ibu, kita baca terjemahnya sekarang ya, dari ayat yang tadi kita baca sama-sama. Bapak Ibu bisa mengikuti. Syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Alladzi unzila, yang telah diturunkan fihi, di dalamnya Al-Qur'anu, Al-Qur'an, hudan, sebagai petunjuk, linnasi, bagi manusia, wabayyinatin, dan sebagai penjelas, minal huda, dari petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda antara hak dan batil. Faman, maka barang siapa, syahida, menyaksikan, minkum, di antara kamu, asyahra, bulan Ramadan itu, falyasumhu, maka hendaklah dia saum di dalamnya. Waman, dan barang siapa, kana maridon, yang dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau berada dalam perjalanan, fa'iddatun, maka ada bilangan pengganti, min ayyamin, pada hari-hari ukhor yang lain, yuridullahu, Allah menghendaki, bikum, terhadapmu, al-yusra, kemudahan, wala yuridu, dan Allah tidak menghendaki, bikum, terhadap kamu, al-usra, kesulitan, walitukmilul iddah, dan agar kamu menyempurnakan bilangan bulan Ramadan itu, walitukabbirullaha, dan agar kamu membesarkan Allah, ala ma hadakum, setelah ia memberikanmu petunjuk, wala'allakum, dan supaya kamu tashkuruna, bersyukur. Baik, alhamdulillah sudah kita terjemahkan satu ayat surat Al-Baqarah ayat 185 ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata Ramadan ya. Allah menyebutkan kata Ramadan di dalam ayat ini Ya, sebagai bulan di mana satu Allah turunkan Al-Qur'an. Unzila fil Qur'an. Ternyata bukan hanya Al-Qur'an yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Dalam satu kitab yang saya baca, Mushaf Nabi Ibrahim diturunkan di malam pertama Ramadan. Taurat diturunkan di malam kelima Ramadan. Jabur diturunkan di malam ke-12 Ramadan. Kemudian Injil diturunkan di malam ke-15 Ramadan. Adapun Al-Quran diturunkan di malam ke-17 Ramadan. Artinya semua kitab suci yang Allah turunkan itu diturunkan di bulan Ramadan. Jadi diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia di bulan yang mulia, melalui malaikat yang mulia Jibril alaihissalam, kemudian juga diturunkan kepada manusia-manusia pilihannya yang mulia. Mushaf Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian juga Taurat Jabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Artinya Allah SWT bercakap-cakap dengan hambanya di bulan mulia, dengan Nabi yang mulia di bulan mulia ini. Ya, itulah karenanya maka bulan ini dinamakan Syahrun Azim, bulan yang agung. Baik, Hudal Linas, Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk kepada manusia, wabayyanatin minal huda, dan sebagai penjelas bagi petunjuk itu sendiri. Artinya ada ayat yang berfungsi menjelaskan ayat yang lain, masih di dalam Al-Quran, wal furqan, dan fungsi Al-Quran sebagai pembeda antara hak dan batil. Nah, kemudian ada kalimat, faman syahida minkumus syahra faliyasumhu. Ya. Boleh saya berdiri, Rahman? Maaf, ini ada papan tulis ya. Nah, di sini ada kalimat, faman syahida, barang siapa di antara kalian syahida menyaksikan. Kalau menyaksikan itu dengan mata batin apa dengan mata lahir? Tadi saya telah menyaksikan ada kejadian di jalan raya, tabrakan, mobilnya hancur tapi alhamdulillah penumpangnya selamat. Itu menyaksikan dengan mata batin apa dengan mata lahir? Dengan mata lahir. Kemudian kalimat ini dikatakan, "Faman syahida minkum syahra?" Barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan itu, bulan Ramadan. Nah, menyaksikan bulan Ramadan ini dengan mata lahir apa dengan mata batin juga? Dengan mata lahir ya. Dengan mata lahir. Kita menyaksikan ini bulan Ramadan. Pertanyaannya, apa yang disaksikan oleh kita? Asyahra itu bulan. Ya. Syahra itu bulan. Waktu datangnya Ramadan dan hadirnya Ramadan itu. Dan hadirnya Ramadan itu ditentukan dengan hilal. Ya, tidak dengan hisab. Alhamdulillah, kemarin tanggal 29 Syaban ya, kita menyaksikan, mendengar pemberitaan dan kesaksian beberapa orang kalau sudah nampak hilal, betul? Di Sukabumi, di beberapa titik ya, ada 9 titik katanya di Indonesia yang mana mereka menyaksikan. Kita tidak melihat pernyataan Menteri Agamanya ya, saya juga tidak melihat pernyataan Menteri Agamanya, tapi saya meyakini kesaksian mereka yang melihat hilalnya ya. Karena kalau diserahkan pada Menteri Agamanya nanti berbau politik. Kalau berbau politik berarti berbau pilihan antara 01 dan 02. Ya. Baik. Nah, di sini ada kalimat faliyasumhu, maka wajiblah dia saum. Jadi siapapun yang menyaksikan bulan Ramadan dengan melihat hilal, maka wajiblah dia melaksanakan saum. Benar faman kana maridun aw ala safarin. Bagi mereka yang sakit dan juga dalam perjalanan, ada hari-hari yang lain sebagai pengganti, boleh dia tidak saum di bulan Ramadan, tapi dia menggantinya di bulan lain. Ketika dia sudah lapang, ketika dia sudah sembuh, maka di saat itu kewajibannya jatuh kepada dia untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan. Nah, syariat ini Allah berikan kepada kita, tujuannya adalah agar Allah memberikan kemudahan bagi kita. Allah tidak menghendaki kesukaran. Jadi kalau Allah sudah mempermudah dengan adanya hilal, kenapa harus dipersulit? Ketika itu jatuh kepada hisab, maka hisab berbeda-beda. Tapi kalau hilal, saya kira sama. Ketika muncul hilal, orang Muhammadiyah melihatnya begitu, orang NU melihatnya begitu, orang Persis melihatnya begitu. Karena dilihat hilal, patokannya hilal. Tapi kalau dihisab, masing-masing beda rujukan, beda ulama, maka beda keputusan. Ya, maka yang terbaik adalah kembalikan pada Quran dan Sunnah. Nah, Allah syariatkan itu, yuridu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Ya, kalau dengan dihisab, nanti ditanya, kamu kuliahnya di mana? Ya, doktor astronominya di mana? Itu makin susah ya. Maka yang bersaksi hanya beberapa orang saja. Yang sudah doktor, yang sudah mendapatkan gelar astronomi, yang stratanya demikian. Apakah itu di zaman Rasulullah? Tidak. Yang datang seorang sahabat pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Wallah qad ra'aitul hilal. Wahai Rasulullah, demi Allah, aku menyaksikan hilal, ya Rasulullah. Bukan hilal, bukan Kang Hilal ya, bukan. Maksudnya hilal. Hilal itu adalah satu bentuk bulan yang sangat tipis, ya. Nah, bulan yang tipis seperti ini, yang mana bulan ini akan terlihat setelah matahari tenggelam. Nah, setelah matahari tenggelam, bulatannya berada di bawah horizon, di bawah ufuk, maka radiasi cahaya matahari itu menampakkan hilal dengan jelas. Nah, ini belum bentuk bulan pertama yang sangat tipis, itu menandakan tanggal 1 setiap bulan, termasuk 1 Ramadan. Nah, ini yang Rasulullah perintahkan, sumu liru yatih, waftilu liru yatih, saumlah kamu dengan melihat hilal, waftilu liru yatih, dan berbukalah kamu dengan melihat hilal. Kalau dengan hisab, Rasulullah enggak usah memerintahkan ini, enggak usah memerintahkan melihat hilal. Dan Rasulullah jago hisabnya, tapi Rasulullah enggak pernah menggunakan itu. Nah, adapun hisab itu sebetulnya fungsinya sekunder. Fungsi primernya adalah hilal. Ketika hilal tidak terlihat, nah baru kita lihat lagi hadis. Wain gumma alaikum, jika hilal tidak terlihat, apakah karena di bawah derajatnya 0 minus minus 1 misalnya, maka tidak terlihat. Atau ada tinggi plus tapi terhalang oleh awan atau sesuatu. Fakmilil iddata sya'ban 30 yawman. Maka lengkapkanlah, genapkanlah bulangan sya'ban itu 30 hari. Kira ini tidak pasti kita harus bergelar doktor ya untuk memutuskan itu. Jadi Allah menghendaki kemudahan untuk kita. Nah, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, qad ra'aitul hilal. Ya Rasulullah, tadi aku melihat hilal. Hata takit bih, apakah kau yakin dengannya? Bala ya Rasulullah, atakit bih. Rasul gak nanya, kamu dulu kuliah di mana? Kalau sekarang yang diundang ke Kementerian Agama untuk menisbat istinbat ya satu Ramadan ini, itu yang khusus kan ya? Ya, yang budak belian mah gak akan diundang. Ya, kayak saya gak diundang seumur-umur. bukan curhat ya, enggak. Maksudnya, tidak ada ukurannya seperti itu. Ukurannya adalah beriman pada Allah dan Rasul. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, hal tashhadu anni Rasulullah? Apakah kau bersaksi kalau aku ini utusan Allah? Naam, bala ya Rasulullah. Idan kul, kalau begitu ucapkan. Nah, Rasulullah mengulurkan tangannya. Bayatu sahabat pada Rasulullah. Bayatu kali annani ushidu al-hilal. Hilalan fi hadasyad. Wa ushidu annaka nabiyullah wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah dan aku bersaksi aku telah melihat hilal. Nah, maka apa kata Rasulullah SAW? Bashir ummati li anna Ramadana qad taqaddam wa anna ghadan nasumu Ramadan. Berikan kabar gembira, keberkanlah salam kepada manusia bahwa Ramadan telah tiba dan besok kita ibadah saum. Praktis para muslim sekalian. Ya, praktis sekali. Nah, tapi kalau kembalinya kepada ormas, orpol masing-masing memutuskan dalam persepsi keormasannya, ya. Sehingga umat Islam terpecah lah. Ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, itu maksud barangkali salah satu pendekatan yang bisa kita pahami dari kalimat yuridullahu bikumul yusra yuridubikumul usra. Atau juga kemudahan dari Allah adalah ketika kamu tidak bisa saum di bulan Ramadan, laksanakan di bulan lain. Enggak apa-apa. Enggak masalah, tapi bilangannya sama. Nah, ini juga kemudahan dari Allah. Allah tidak mengendaki kesukaran. Jika memang tidak mampu, Allah tidak memaksakan. Tapi hukumnya tetap wajib kalian tunaikan di waktu yang lain. Ya. Walitukmilul iddah, agar engkau menyempurnakan bilangan, bilangan Syaban, bilangan Ramadan, ya. Nanti kita menetapkan satu Syawal juga dengan hilal juga. Ya, tanggal 29 Ramadan pada asar kita melakukan ru'yatul hilal. Ya, untuk menentukan satu Syawal sehingga besok nanti kita saum lagi atau langsung lebaran, ya. Walitukabbirullah, dan agar kalian mengagungkan Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita sebagai petunjuk. Nah, jika itu kita ikuti, la'allakum tashkurun, pasti kamu termasuk orang yang bersyukur. Bersyukur dengan syariat yang mudah kita amalkan ini. Ya, bersyukur dengan keringanan yang Allah berikan kepada kita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya bertanya, ada yang pernah hadir di kajian Tarhib Ramadan dengan saya sebelumnya? Di Alatif atau di mana? Ada? Gak ada? Habil hadir di mana? Oh, di sini. Enggak, sebelum hari kemarin-kemarin. Belum ya? Kemarin-kemarin belum ada? Tahun kemarin. Masih ingat materinya? Masih. Masih ingat? Masih lupa apa sudah ingat? Masih lupa ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ambilkan satu pendapat dari kitab ini. Dalam kitab Ali As-Subuni, di dalam yang saya cari sebentar, sekarang kita bicara tentang arti Ramadan, para hamba Allah. Nah, Syekh Azam Asy'ari di dalam kitab ini mengatakan, halaman 190, Tafsir Ayatul Ahkam Rawi'ul Bayan, tafsir yang khusus berkaitan dengan ayat-ayat hukum, hukum ibadah, hukum apapun. Halaman 190. Ramadan qala Ar-Raghib, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan, Ramadan huwa ar-ramdu ay syiddatu waqisamsi. Ya, kata Ramadan diambil dari dua akar kata. Yang pertama diambil dari kata ar-ramdu. Ya, ar-ramdu artinya syiddatu waqi syamsi. Kuatnya posisi matahari terhadap bumi. Ya, itu ar-ramdu. Ada juga diambil dari kata ar-ramadau. Ya, yang mengandung arti syiddatu hari syamsi. Karena posisinya kuat terhadap bumi, maka kuatnya panas matahari itu terjadi. Nah, dari dua akar kata inilah diambil kata Ramadan. Ya. Yeah. Kemudian dalam bahasa Arab ada kalimat Ramadan. Ini panas artinya, atau membakar. Ya, sama dengan haraka. Ya. Nah, dari kata Ramadan inilah kemudian dijadikan isim sifat ditambah alif nun. Kata kerja bisa digunakan menjadi kata benda dengan ditambah alif nun. Maka dari kata Ramadan menjadi Ramadan. Ya. Nah, dari segi bahasa, kenapa bulan ini dinamakan Ramadan? Fa waffaqa hadha ash-shahr bi ayyamil har. Bulan ini bertepatan dengan hari-hari yang panas. Panas bahasa Arabnya Ramadan. Ya. Baik itu posisinya kuat, akibatnya panas terhadap bumi, maka dikatakan Ramadan. Ditambah alif nun menjadi Ramadan. Ya, fa waffaqa hadha ash-shahr bi ayyamil har. Maka bulan ini bertepatan dengan hari-hari yang panas, terasa panas membakar, maka dinamailah Ramadan. Ini maksud saya, Azam Asy'ari. Ya. Kemudian, nah, kenapa bisa panas tidak bulan Ramadan? Ini ada satu fakta kenyataannya, bahwa ternyata setiap kali bulan Ramadan tiba, posisi bumi dan matahari itu selalu ada pada jarak yang terdekat. Ibarilah, sebagaimana kita tahu bahwa ketika bumi berevolusi terhadap matahari pada orbitnya, itu tidak membentuk bulat simetris kan, tapi membentuk bulat oval, lonjong, kayak telur. Artinya ada saat di mana bumi dan matahari jauh, itu disebutnya aphelium, sehingga tidak terlalu panas. Ada saat di mana bumi dan matahari itu dekat, bumi dan matahari dekat, sehingga terasanya panas. Ya, perihelium. Nah, setiap kali Ramadan tiba, posisi bumi dan matahari dekat, maka terasanya panas. Nah, maka dinamakan Ramadan. Ya. Tadi disampaikan oleh Syekh Azam Asy'ari, lama hudifa asma asyhur bilagadil qadimah, hudifiyat nuqidu min asmanatifiha. Bi asmanatifiha. Ketika nama-nama bulan dibuat dari bahasa terdahulu, itu diambil dari sesuatu yang dominan pada bulan itu. Ada bulan di mana berburu diharamkan, berperang diharamkan, bertikai diharamkan, bahkan bercerai pun konon diharamkan. Bulan itu dinamakan bulan Muharram. Ya. Walaupun ini tidak semua ulama berpendapat demikian. Ada satu bulan di mana bulan itu kosong, tidak ada aktivitas, dinamakan bulan Sofar. Ada satu bulan di mana air dan cuaca itu terasa dingin, beku. Beku bahasa Arabnya Jamad. Maka diberi nama Jumadil Ula, Jumadil Thani. Ada satu bulan di mana pedagang Arab yang biasa pergi ke Syam di musim panas, dan ke Yaman di musim dingin, fisyita iwasaif, maka di bulan itu mereka diam tidak kemana-mana, duduk di kampung halamannya. Duduk bahasa Arabnya qa'ada, qa'ada yakudu qa'dah. Maka jadilah bulan itu dinamakan Zul Qa'dah, bulan duduk-dudukan, cicing teka mana-mana. Nah, kenapa mereka bulan di bulan Zul Qa'dah itu diam tidak kemana-mana? Karena di bulan berikutnya ada ibadah haji. Bulan di mana ada ibadah haji dinamakan bulan Zul Hijjah, bulan yang punya ibadah haji. Nah, kemudian ada satu bulan, kenapa dinamakan Ramadan? Ya itu tadi, karena bertepatan dengan hari-hari yang panas. Baik, ibarakumullah. Itu pemaknaan dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah, kamera tetap tidak apa-apa, nggak usah bolak-balik ya. Sayanya aja yang bolak-balik. Nah, baik. Ini tadi sudah kita bahas, ya, yang ada di sini. Ya, sudah kita bahas. Nah, kemudian, adapun dari segi istilah, ya, kira dikatakan. Wakila dan dikatakan innama sumiya ramadhanu li'annahu yurmadu dhunub ayyuhriku abdil amali salihat. Ya, kalau saya tuliskan demikian, insyaAllah ada ininya ya, ambilan ya, kosong. Innama sumiya Ramadan, dinamakannya bulan ini Ramadan li'annahu yurmadu dhunub, karena di bulan inilah dosa-dosa itu dipanaskan, ayyuhrikuha, yaitu dibakar, bil a'mali sholihat, dengan amal soleh kita. Artinya hanya di bulan Ramadan ini terjadinya pembakaran dosa kita. Sekecil apapun amal soleh kita, dia akan membakar dosa-dosa kita. Ya. Maka makin banyak amal soleh kita lakukan, makin banyak dosa-dosa kita terbakar hangus. Itulah kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita perbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Karena makin banyak amal soleh kamu lakukan, makin banyak dosa-dosa kalian yang terbakar habis. Pertanyaannya, kenapa dosa harus dibakar? Ya, sebagaimana emas, Bapak Ibu sekalian. Seseorang ketika mendapatkan emas dari bebatuan, itu kan nempel emas itu di bebatuan ya. Nah, langkah pertama untuk memisahkan emas dari bebatuan tadi adalah dengan direndam di air raksa. Dan beberapa waktu setelah air emasnya, maaf, setelah batunya melepuh, hancur, maka emasnya tersisa. Itu disaring biasanya. Ya, ke ancrub, apa ancrub tuh? Turun ke kali ya, ancrub bahasa Inggris ya. Apa bahasa Indonesianya itu? Turun ke kali, disaring begitu. Kalau manual ya, dibersihkan ya, iya maksudnya disisikan, disaring. Batunya yang melepuh tadi hancur, terbawa, pergi. Nah, tinggal emasnya. Nah, maka kemudian emasnya ini tidak murni. Karena ada logam yang lain kan? Ada timbalnya, ada mangannya, ada aluminiumnya, ada besinya. Nah, bagaimana cara dipisahkan emas tadi dari logam tadi? Langkah terakhir adalah dengan dibakar. Agar emas ini menjadi logam mulia, harus dengan satu cara, dibakar. Makin sempurna pembakaran, makin sempurna emas yang didapatkan. Emas 24 karat itu logam mulia yang mahal karena pembakarannya sempurna. Maka jika pembakarannya tidak sempurna, emas yang dihasilkan bukan emas 24 karat, tapi emas yang sekarat. Ada emas Paijo, emas Tukijan, ya itu emas yang sekarat itu, emas Rahmat, emas Baikuni. Nah, maka begitu pula dengan kita. Kita dilahirkan mulia oleh Allah. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Namun ketika kita berbuat dosa, hitam hati kita. Itu kata Rasulullah SAW. Idza tanabal 'abdu kutiba fi qalbihi nuqtatan sauda. Apabila seorang hamba berbuat dosa, hitam hatinya. Makin banyak dosa dilakukan, makin hitam hatinya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan amaliyah ibadah kita itu sebagai penggugur dosa. Salat kita menggugurkan dosa kita. Saum kita, zakat kita apapun. Nah, namun ketika ibadah tidak menggugurkan dosa, Allah kasih penyakit. Nah, sakit juga menggugurkan dosa. Jadi kalau kita sakit, jangan protes sama Allah, jangan menyalahkan Allah. Harusnya berterima kasih sama Allah. Itu kasih sayang Allah tuh. Allah membersihkan hati kita dari penyakit, dari dosa. Ya, kemudian, jikapun sakit kita tidak membersihkan dosa-dosa kita, maka kematianlah yang akan menjadi penggugur dosa. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala di bulan ini Allah hadirkan waktu demi waktu yang mulia, sehingga amal soleh kita bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Soalnya Allah berfirman begini, ya ibadiya solehin wa hamba-Ku yang soleh, hada'atakum syahran Ramadan, ini aku berikan kepada kalian bulan Ramadan, litukafiru ankum dzunubakum, oleh kalian menghapuskan dosa-dosa kalian. Nih, hapuskan dosa kalian dengan amal soleh di bulan ini. Jadi hadirnya Ramadan ini karunia terbesar dari Allah untuk kita. Makanya para sahabat sangat gembira kalau Ramadan tiba. Ya, kenapa? Karena mereka punya kesempatan untuk membersihkan hati mereka dari dosa-dosa, jiwa mereka dari dosa-dosa. Ya. Tapi bagi tukang dagang gimana? Bulan Ramadan itu tambahnya rezeki juga kan? Ya, memang mereka jadi hanya berjualan di malam hari, di siang hari mereka jualan. Kayak tukang cuanki ya, mereka jualannya dari maghrib sampai subuh. Siang hari mereka nggak jualan. Ya, tetap saja rezekinya tidak akan berkurang ya, perambah Allah. Biasanya di depan ada tukang cuanki ya. Nanti ada gak? Ada. Boleh deh satu mangkok aja. Pesan. Baik, ini arti Ramadan. Pengasihan yang dihormati Allah. Ya. Jadi sangat luar biasa sekali makna Ramadan ini hadir kepada kita. Allah menjadikan momen di mana Ramadan tiba sebagai saat di mana kita hapuskan dosa-dosa kita dengan amal soleh kita. Baik, ibadah-ibadah, rahimakumullah. Saya ingin menyampaikan, ada satu sunnah yang nampaknya sudah mulai ditinggalkan oleh umat Islam, dan sunnah ini terkait dengan khutbah akhir Syaban atau cara Rasulullah memberikan tarhib kepada para sahabat di bulan Ramadan ya, atau di akhir Syaban, tentang apa itu Ramadan. Nah, ini saya ambil dari kitab ini, Allah, dari kitab Tanbihul Ghafilin. Ya, kitabnya ada di sini halaman 210 kalau tidak salah ya. Halaman 212. Ya. Orang boleh bisa melihat. Ibu-ibu terlihat gambarnya? Terlihat ya, Bu ya. Terbaca tidak, Bu? Terbaca tidak? Pak? Tidak. Kita baca sama-sama ya. Boleh saya sampaikan? Kita bahas ya. Kira-kira apa sih yang diceramahkan Rasulullah terkait dengan Ramadan? Nah, ini ceramah Rasulullah. Kita lihat. An Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Dari Salman Al-Farisi, semoga Allah Ta'ala meridhoi beliau, kala ia berkata, khatabana Rasulullah SAW akhir yamin min Sya'ban, telah memberikan khutbah kepada kami Rasulullah SAW di hari terakhir di bulan Sya'ban, tanggal 29. Jadi khutbah ini harusnya disampaikan kemarin pada asar. Faqal, maka Rasulullah bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, innahu qad azalakum syahdun azimun, sungguh telah menaungi kalian bulan yang agung. Nah, tadi kita fahami kenapa dinamakan bulan agung, karena di bulan itulah menurut para ulama diturunkannya kitab-kitab Allah semuanya. Ya. Mushaf Nabi Ibrahim diturunkan kapan? Malam terpertama Ramadan. Kitab Taurat malam kelima bulan Ramadan. Kitab Zabur malam ke-12. Injil malam ke-15. Al-Qur'an malam ke-17 Ramadan. Semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Mubarakun, bulan penuh dengan berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Amalannya sama dengan bulan lain tapi pahalanya berlipat ganda. Nah, itu berkah. Ya. Berkah itu bertambahnya kebaikan, nilai kebaikan. Syahrun fihi lailatul qadri, bulan di dalamnya terdapat malam qadar. Apa itu malam qadar? Para ulama ahli tafsir menyampaikan bahwa Lailatul Takdir adalah malam ditetapkannya takdir Allah untuk makhluknya. Sebetulnya takdir Allah tetapkan itu 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Di dalam hadis kitab Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi, saya menemukan hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari. Di mana Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, "Inna Allah qadara al-maqadir qabla ayyahluka samawati wal ardi bi 50 alf sana." Sesungguhnya Allah menetapkan takdir bagi semua makhluknya itu 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Jadi takdir sekarang itu sudah lengkap. Takdir itu sudah lengkap dari A sampai Z. Dan itu sudah tercatat di Lahul Mahfuz. Nah, namun takdir apa saja yang harus terjadi satu tahun ke depan itu ditetapkan di malam ini. Di malam Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar. Lailah itu sudah malam sebetulnya ya. Kalau disebut malam Lailatul Qadar, malam-malam Qadar. Ya, di Lailatul Qadar. Tapi bagi kita enggak kalau tidak ditambah malam ya. Nah, itulah makanya disebutkan Lailatul Qadar. Jadi di malam itulah Allah tetapkan satu tahun ke depan siapa yang harus lahir, siapa yang harus mati. siapa yang harus lengser kembali ke Solo ya, dan siapa yang harus naik melenggang ke istana. Itu sudah Allah takdirkan tuh di malam Lailatul Qadar. Saya salah bicara? Enggak salah bicara? Enggak. Siapa yang harus menikah dan siapa yang harus bercerai? Maksudnya siapa yang akan bercerai dan apapun pilihan manusia, Allah sudah catat di sana peluang-peluang takdirnya ya. Manusia kita tinggal memilih saja. Baik, innalillahi itu dari segi arti. Kemudian kenapa Allah berikan Lailatul Qadar juga? Ini kemuliaan dari Allah. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah memberikan Lailatul Qadar kepada kita. Awalnya adanya Lailatul Qadar ini terkait dengan kisah seorang wanita yang salehah. Iya. Yeah. Bagi para ibu sekalian, ya. Yeah. Jika bernazar di waktu hamil, ini biasanya dikabulkan Allah jika nazarnya sungguh-sungguh. Alkisah ada seorang wanita Bani Israel. Dia wanita yang salehah. Kayak itu dia sedang hamil. Dia tinggal di sebuah kampung yang beriman, namun kampung-kampung tetangganya itu syirik. Mereka penyembah berhala. Ya, kebanyakan di negerinya itu manusia menyembah berhala. Maka dia bernazar kepada Allah. Ya Rabbi, inni nadartu ma fi batni muharraran 'abidan laka madama hayati. Ya Allah, aku bernazar kepadamu, janin yang aku kandung ini hidupnya hanya untuk berdakwah kepadamu. Aku tidak akan mengkader dia sebagai PNS nanti. Aku enggak akan menjadikan dia sebagai guru, sebagai entrepreneur, tidak. Tetapi aku jadikan dia sebagai PNK, pegawai negeri khilafah. Ya, kan PNS ya. Artinya hidupnya hanya untuk Allah saja, untuk berdakwah, untuk beribadah. Maka dari itu lahirkan dia ada ulid tu waladahu waliduhu ya Rabbi waliduhu rajulan, lahirkan dia sebagai seorang laki-laki ya Allah. Intaqadihi rajulan waladat min batni fasamuhu Sam'un. Jika dia lahir sebagai seorang laki-laki, akan memberikan nama baginya Sam'un, ya, agar dia sekuat matahari. Ada juga yang menyebutkan dia dinamakan Syamsun karena lahir untuk Allah. Syamsun Delilah, datang ke Betawi jadi Samson Betawi. Nah, itu ya perempuan. Nah, nazarnya Allah terima. Allah takdirkan dia lahir laki-laki. Maka diberi nama Sam'un. Ya, atau juga menyebutkan namanya Samson. Samsuna, ya pakai wau. Ya, atau Samson lah. Nah, luar biasa. Ada kelebihan ketika dia kecil, dia bermain-main dengan besi. Besi itu dipurintil-purintilkan. Apa purintil bahasa Indonesia-nya? Dilitkan dengan mudah. Anak kecil mampu melakukan itu. Nah, dimanfaatkan oleh pamannya. Karena dia lihat yatim, ayahnya sudah meninggal ketika dia lahir. Pamannya menempa dia menjadi seorang perwira setia, kesatria tangguh. Dilatih berpedang, dilatih memanah, dilatih berkuda, dilatih berburu. Maka dia tumbuh menjadi kesatria tangguh. Berbagai event kejuaraan dia menangkan. Sampai One Pride berkali-kali dia menang. Ya, WWF dia menang. Ya, SmackDown gak terkalahkan. Maka terkenal dia menjadi pejuang tangguh. Dan akidahnya dibina oleh ibunya. Maka tumbuhlah dia menjadi pemuda yang beriman dan bertakwa. Maka kemudian ibunya memanggilnya. Ya bunaya, sa'uqaddimu laka khabaran an hayatika. Wahai aku akan memberitakan kepadamu tentang urusan hidupmu yang paling penting. Apa bunda? Sesungguhnya ketika bunda mengandungmu, bunda bernazar kepada Allah, kalau engkau lahir laki-laki, hidupmu hanya untuk beribadah, tidak untuk mencari kerja, tidak untuk mencari dunia, tapi untuk ibadah dan dakwah nak. Hanya beribadah kepada Allah. Gimana nak? Diterima tidak nak? Saya terima bunda, nazar bunda. Apa yang harus aku lakukan bunda? Dakwahi mereka. Seru mereka agar beriman kepada Allah. Jika mereka tidak beriman kepada Allah, perangi mereka sampai mereka beriman kepada Allah. Hancurkan berhala-berhala yang mereka sembah sampai kamu menghadap Allah nak, mati sebagai orang yang mulia. Baik bunda, nazar bunda akan saya laksanakan. Nah, dilaksanakanlah dia. Siangnya dakwah dan jihad, ya, sampai bangsa demi bangsa dia imankan atas petunjuk Allah, atas qadarullah, kehendak Allah. Malam harinya dia ibadah kepada Allah, salat dan ibadah kepada Allah. Ya, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, membaca kitab Injil, karena dia umat Nabi Isa alaihissalam. Dia melakukan itu selama 1000 bulan. Nah, dia melakukannya 1000 bulan. Itu genap sama dengan 83 tahun. Bayangkan, beribadah 1000 bulan, dakwah dan jihad 1000 bulan tanpa maksiat sedikit pun. Ini cerita Rasulullah kepada para sahabat di bulan Ramadan itu. Maka apa yang terjadi? Para sahabat akhirnya merunduk semua. Ya, kagum para sahabat kepada dia. Hebat sekali pemuda itu. Beribadah 1000 bulan tidak maksiat sedikit pun. Ya, akhirnya para sahabat merunduk. Ada yang menangis. Loh, kenapa kalian jadi pada merunduk? Kenapa kalian menangis? Apa cerita saya salah? Tidak ya Rasulullah, cerita Anda tidak salah. Tapi cerita Anda membuat kami menjadi menyesal ya Rasulullah. Wah, maksudnya apa kalian menyesal? Anda adalah Nabi dan Rasul yang terbaik. Harusnya Anda menjadi Nabi dan Rasul bagi umat yang terbaik pula. Kami tidak bisa sebaik pemuda tadi, wahai Rasulullah. Umur kami pun belum tentu 1000 bulan. Kalaupun umur kami lebih dari 1000 bulan, belum tentu kami beribadah 1000 bulan tanpa maksiat, ya Rasulullah. Maafkan kami, ya Rasulullah. Kami tidak bisa lebih baik daripada pemuda itu. Nah, para sahabat galau. Allah, jadi serba salah saya. Galau tuh Rasulullah. Bentar ya, gak akan menyebutkan Rasulullah galau, gak harus minta maaf sama MUI. Gak harus ya. Kalau Anda taulani ya udah kelaluan itu. Ya, yeah. Kalau saya emang kan ya. Galau manusiawi, manusia ini ya. Rasul juga manusia. Bingung saat itu Rasulullah. Nah, lalu Allah berfirman kepada Malaikat Jibril. Ya Jibril, ihbit ilal ard. Wabashir ummat habibi Muhammadin. Ya. Yeah. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir turunnya surat Lailatul Qadar. Al-Qadar. Ya. Jibril, turun kamu ke dunia. Berikan kabar gembira kepada umat kekasihku Muhammad. Bahwasanya aku memberikan satu malam untuk mereka. Man wafaqa bihadihi al-lailah a'malu salihin a'malu masalihah fatilkal a'maluhum khairun min ibadati hadzal rajul. Aku berikan pada mereka satu malam saja yang apabila malam itu mereka isi dengan amal soleh, maka amal soleh mereka lebih baik daripada ibadahnya si fulan ini. Subhanallah. Ini kembali Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Gak perlu kita 1000 bulan beribadah untuk semulia dia. Bahkan hanya mengambil amal soleh di momen ini saja, kita bisa lebih dari dia. Betapa Allah memanjakan kita kan? Nah, dari sinilah lahirnya sunnah i'tikaf. Ya. Ini akang-akang suka i'tikaf. I'tikafnya di mana kang? Di masjid apa di rumah? Kalau di masjid, itikaf. Tapi kalau di rumah, bukan itikaf namanya. Tapi istrikaf. Kan sama istri ya? Baik. Nah itu, baik. Kembali ke laptop. Ya, yeah, kembali ke laptop. Ini bukan empat mata ya, penambah Allah. Baik. Wahia khairu min alfi syahrin. Dan dia lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, yeah, kemudian. Syahrin faradullah siyamah. Allah bulan di mana Allah mewajibkan saumnya. Waja'ala qiyama laylihi tatawwu'an, dan Allah menjadikan berdirinya kita di malam hari sebagai ibadah sunnah. Tatawwu' itu artinya sunnah. Sama dengan nawafil. Sama dengan manduban. Manduban tatawwu'an nawafilan sunnatan. Artinya sunnah. Bukan wajib. Faman tatawwa'a fihi bi khoslatin minal khair, dan barang siapa beribadah sunnah di bulan Ramadan bi khoslatin dengan ikhlas karena Allah, minal khair untuk melakukan kebaikan dari tuntunan agama ini. Karena kaman ada faridatan fi masiwa, nilainya sama dengan beribadah wajib di bulan lain. Nah, ini namanya berkah. Makanya disebut Syahrul Mubarak. Karena di bulan ini amalannya sama, pahalanya tidak beda. Waman ada faridatan fih, dan barang siapa menunaikan. Ya. Ada gas tidak? Ada. Nah, itu artinya menunaikan. Waman ada, dan barang siapa yang menunaikan faridatan ibadah wajib fih di bulan Ramadan tadi, karena kaman ada sab'ina faridatin fi masiwa, sama dengan dia menunaikan 70 kali lipat pahala ibadah wajib di bulan lain. Allahu Akbar. Tadi kita sholat asar berjamaah ya. Kalau sholat berjamaah pahalanya berapa? 27 derajat ya. Nah, derajat kayak gitu ya. 27 derajat pahalanya. Ini di bulan lain. Kalau di bulan Ramadan kali 70 kan. Wa man ada faridatan fi kana kaman ada sadibina faridatan fi masiwa. Sama dengan 70 kali lipatnya, tinggal dikalikan saja. Berapa, Kang? 7 kali 7 8. Ada 0 di sini kan? 7 kali 2 14. 7 kali 7 49 kan? Simpan 4. 7 kali 2 14. 1890 derajat. Satu kali sholat pahalanya segini. Nah, ini berkahnya. Maka disebut Syahrul Mubarak. Pahalanya Allah lipat gandakan. Sekali sholat tadi kita berjamaah 1890 derajat, subhanallah. Kali 5. Jangan kayak KPU gagal hitung, awas. Iya, saya enggak ngerti itu KPU belajar matematikanya di mana? Masa 1 tambah 2 tambah 3 123? Anak SD aja tahu kan 1 tambah 2 tambah 3 itu 6. Kok malah jadi 123? Itu kalkulusnya berapa nilainya, lulus enggak ya? Baik. Jadi berapa? 0, 5, 4, 4, 4, 9. 9450 derajat sehari itu. Inilah kebiasaan Rasulullah di bulan Ramadan, selalu sholat di awal waktu dan berjamaah. Yalah, Rasulullah imamnya, Ustaz. Enggak, para sahabat juga begitu. Maka jangan lewatkan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Ya. Tapi sayang sekali, para sekalian, untuk sholat duhur dan sholat subuh, saya tidak berjamaah di masjid. Karena sholat subuh tidak pada waktunya. Azan masih gelap. Sunnahnya azan subuh ketika ufuk timur, fajar terbit kan, sekarang masih gelap udah azan. Betul? Halo? Betul tidak? Jujur saja. Kalau sholat tidak pada waktunya sah apa tidak? Saya sudah sampaikan ke masjid di mana saya tinggal. Tapi ya masih juga begitu. Kan tidak enak. Mereka sholat saya diem aja nunggu kan. Akhirnya saya di rumah bersama anak dan istri saya. Tanyakan pada istri dan anak saya. Setiap sholat subuh saya selalu melihat fajar. Ya. Ini sunnah perambal. Harus kita kembalikan. Kemudian juga sholat duhur ketika matahari tergelincir, bayangan kita ke timur. Sekarang sholat duhur haram kita sholat kalau matahari masih di atas kita. Nah, artinya itu ya, harus kita revisi ya. Jam itu fungsi sekunder. Jika ternyata mendung, nah baru kita lihat jam. Oh, kemarin saya sholat duhur itu jam sekian. Berarti sekarang pun sama. Satu minggu bedanya 5 menit. Satu minggu atau dua minggu itu bedanya 5 menit. 5 menit kan bisa nunggu berapa lah. Sambil zikir, sambil baca Quran juga kan. Baik. Apa kemudian? Kembali ke laptop. Ya, kembali ke sini. Wahuwa syahrul sabri wa sabru sawabuhul jannah. Dan dia adalah bulan kesabaran dan sabar pahalanya surga. Subhanallah. Ya, Alhamdulillah. Ada jalan lain untuk masuk surga tanpa hisab sabar. Ibu-ibu mau masuk surga gak, Bu? Aduh, yang jawab sedikit ini. Betul, surga itu peminatnya sedikit, Mas. Bapak Ibu mau masuk surga? Wah, kompak sekarang. Oh, berarti berminat semuanya. Hafal nama-nama surga? Wah, berminat masuk surga tapi enggak hafal nama surga. Jangan-jangan hafalan neraka ini daripada surga. Baik, surga yang pertama Firdaus. Firdaus ya, di bawah Firdaus Aden, di bawah Aden Naim, di bawah Naim Ma'wa. Hafal ini ya, kalau gak hafal nanti di Padang Mahsyar salah alamat. Mau ke surga malah jadi ke neraka, karena gak hafal nama-nama surga. Ayo diulang, yang pertama Firdaus, di bawah Firdaus, Aden, di bawah Aden, Naim. Di bawah Naim, Ma'wa, di bawah Ma'wa Darus Salam, di bawah Darus Salam, Darul Maqamah, paling bawah Baitul Ma'mur. Di pengajian ada ibu-ibu keras jawabannya, benar lagi. Pas dilihat, nanya sama Google. Oh, Google yang masuk surga. Karena Google yang hafal nama-nama surga. Baik. Nah, ibu-ibu, Anda ternyata selain mati syahid, masuk surga tanpa hisab itu bersabar, Bu. Ya, di Padang Mahsyar, ketika manusia ngantri ribuan tahun dihisab, ada sekelompok orang yang mau masuk surga tanpa ngantri. Pelonong boy begitu saja. Dijaga sama malaikat. Ini untuk dahibun. Rekamana? Balik dia kala-kala. Rekamana? Nana dahibun ilal jannah. Kami mau pergi ke surga. Ilal jannah. Fala taro. Fala takra. Dimohon antri. Tidak boleh nyele. Balik dia ke situ. La ya malaikat Allah. Nana dahibun ilal jannah. Tidak malaikat Allah. Kami ingin pergi ke surga kami. Fima kuntum. Emang kalian siapa? Orang lain ribuan tahun ngantri, kalian mau senonong boy begitu saja. Fima kuntum, siapaan kalian? Nahnu sabirun. Kami orang-orang yang bersabar, malaikat Allah. Ah, gampang. Pak Sobirin aja belum tentu sabar. Fima sabrukum idan? Emang kesabaran kalian seperti apa? Enak aja ngaku bersabar. Tuh yang 01 aja gak sabar, pengen jadi presiden 2 periode. Aduh maaf, kecerahatan ya, panas. Bulan Ramadan gak boleh ya. Astagfirullah. Fima sabrukum idan? Kalau begitu kesabaran kalian macam apa? Apa kata mereka? Ya malaikat Allah, nanu sabiruna fi tu'atillah bimangsyatina wa bimakrahina. Wahai malaikat Allah, kami adalah orang-orang yang bersabar kepada Allah, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Di saat kami senang, kami taat. Sesusah apapun kami menjalani kehidupan, kami tetap taat. Kami tidak mengurangi kadar ketaatan kami hanya karena kesusahan menghalang kami. Wanana sabiruna an maksiatillah, dan kami adalah orang-orang yang bersabar dalam menahan diri dari melakukan maksiat. Sesusah apapun kami, suara kami tidak mau dibeli. Kami tetap sabar. Apa kata malaikat? Idan antum kama kultum, benarlah kalian sebagaimana apa yang kalian katakan. Amsih tariq, beri dia jalan, beri mereka jalan. Ya, iftahil bab, bukakan pintu untuk mereka. Tafadhalun. Tafadhalu ibhasu an jannatikum. Cari surga kalian ke sana. Subhanallah. Tuh, Bu. Itu jalan masuk surga tanpa hisab, Bapak Ibu ya. Bu, mau masuk surga tanpa hisab, Bu? Mau ya? Dengan jalan sabar mau? Oh, Pak, dengar, Pak. Loh, kenapa, Mas? Kalau suaminya nikah lagi mau sabar enggak? Ah, Ustaz, emang enggak ada lagi yang lain. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Wa syahrul muwasah, dan dia adalah bulan kepedulian. Syahrun yuzadu fihi rizqul mu'mini. Bulan di dalamnya ditambahkan rezeki orang-orang beriman. Subhanallah. Ya, Allah membuktikan itu. Di bulan ini banyak orang-orang yang mendadak dermawan. Mereka berbagi kepada orang-orang yang berkekurangan pelamba Allah. Karena di bulan Ramadan ini kita dibikin sadar bagaimana rasanya lapar dan hausnya mereka yang berkekurangan. Ya. Agar kita peduli kepada sesama yang mereka berkekurangan. Oh, ternyata begini rasanya kelaparan. Oh, begini rasanya berkekurangan. Ya, nah di saat itulah hati kita tersentuh sehingga kita mau berbagi. Ya. Nah, apa kata Rasulullah kemudian? Man fatara fi shaiman, barang siapa yang dia bersedekah dengan memberikan buka di bulan Ramadan kepada orang yang saum, kana lahu itsku raqabatin. Dia akan mendapatkan pahala memerdekakan budak. Subhanallah, subhanallah. Misalnya kita sedekah kepada seseorang untuk berbuka. Ya. Kang, saum ya, Kang? Alhamdulillah, saum. Sebentar lagi maghrib, Kang. Saya mau sedekah kolak, boleh, Kang? Kita beli kolak di pinggir jalan tadi berapa? 5.000 ya. Ada jongkok yang jual kolak. Banyak kan sekarang yang kadang-kadang jualan, mendadak bisnis gitu ya. Bisnis kolak, semangkok 5.000 misalnya. Kemasan kecil. Kang, sedekah buat Akang. Sebentar lagi maghrib, Kang. Oh iya, ini akuanya, Kang. Aqua 3.000, 8.000 tah. Diminum. Akang aden, Kang. Alhamdulillah. Mari, Kang, kita makan. Kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia berbuka karena sedekah saya. Apa kata Rasulullah? Karena lagu itskoro kebatin. Dia akan mendapatkan pahala memerdekakan budak. Bilal bin Rabah dimerdekakan 200 dinar, Bapak Ibu. Ya, 200 dinar. Bilal bin Rabah dimerdekakan. Gini tulis dinar ya? Satu dinar, ya, satu dinar sama dengan satu dinar itu berapa rupiah? Berapa ISDR? Berapa IDR? 2,5 juta kan? 200 berarti 500 juta, subhanallah. Betul? Kita ngasih kepada satu orang berbuka dengan satu kolak dan satu bingung. Wah, jangan minum wakaf, produk Danon. Al-Maksum, Nasdem. Al-Maksum Nasdem kan? Pilih nomor 4. Jadi apa dong sekarang? Apa ya? Yang mendukung kita? Oh, ada Softride. Produk Junduloh Anas. Itu Softride. Nah, Softride 3.000 juga sama. Ya, 8.000 kita bersedekah. 500 juta. Satu Pajero nunggu di akhirat nanti. Ya. Dan dia akan mendapatkan pahala saum dia dan pahala saum orang yang berbuka karena sedekahnya. Kebayang kalau satu hari dia sedekah kepada 10 orang, maka saum dia satu hari itu 11 hari. Pertama saumnya, kedua saum 10 orang yang berbuka karena sedekahnya. Nah inilah berkahnya Ramadan. Ini ciri orang yang cerdas. Cerdas spiritual, cerdas intelektual, dan cerdas finansial. Cerdas spiritualnya, dia yakin Allah akan memberikan pahala lebih. Dan dia yakin Rasulullah tidak berdusta dengan hadisnya. Nah, dia cerdas. Kenapa? Saya tidak mau saum saya hanya 30 hari. Saya ingin lebih daripada 30 hari. Caranya gimana? Dengan bersedekah. Nah, maka finansialnya pun harus cerdas. Berarti dia harus punya uang kan? Harus punya modal untuk bersedekah. Nah inilah bulan Ramadan. Salul muwasa. Bulan pemerataan. Bulan kecerdasan. Ya. Kemudian, wa magfiratan lidunubi dan ampunan bagi dosa-dosanya. Kulna kami berfirman, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftiru bihi shaim. Tidak setiap kami mendapatkan apa yang bisa kita kami gunakan untuk memberikan buka kepada orang yang saum. Tidak semua kami punya uang, ya Rasulullah. Tidak semua kami mampu, ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Qal, Rasulullah bersabda. Qala, yutillahu hadas sawab. Allah akan memberikan pahala ini, liman yuftiru shaiman, bagi siapapun yang memberikan buka pada orang yang saum, ada madaqati labadin. Walaupun hanya secawan susu saja. Secawan susu, semangkuk susu kita berikan. Ah, dapat pahalanya itu. Memerdekakan budak dan diampuni dosa. Dosa. Oh, tamrotin atau dengan sebutir kurma. Ya, kan? Ayah kurma, ya hiji ewang. Maka, ya, dia mau buka dengan kurma kita. Satu ampunan tadi. Memerdekakan budak. Ya. Tapi zaman sekarang kurma tidak laku. Kalah sama bala-bala. Betul tidak? Alasannya apa coba ketika ditanya? Ustaz dia marah saat itu. Kenapa kurmanya kok masih utuh? Ini bala-balanya sudah pada habis. Bala-bala cireng habis tuh. Kurma masih utuh. Ustaz, kurma mah sunah. Emang bala-bala apa? Wajib bala-bala. Dasar orang Sunda. Bala-bala mengalahkan sunah Rasul itu. Bagaimana ini? Padahal kan sunahnya itu berbuka dengan yang manis. Ya, berbuka itu dengan yang manis. Ustaz, dah saya mah sudah manis. Jadi pengennya yang asin, Ustaz. Baik, permohonan Allah. Ya. Oh, surbati main atau seteguk air. Ya, atau dengan seteguk air. Pahalanya sudah kita dapatkan. Allahu Akbar. Inilah bulan pemurahannya. Maka banyak orang-orang yang cerdas memang di bulan Ramadan. Dia parkirkan kendaraannya di pinggir jalan, dia bagi-bagi, Pak, kolak Pak, dari saya Pak, silakan Pak. Karena dia ingin pahalanya bukan satu hari. Dia tidak mau pahala saum Ramadannya 30 hari, dia ingin lebih daripada itu. Ya silakan dengan bersedekah. Nah, maka Masjid Al-Murabi membuka peluang, siapa yang mau bersedekah silakan. Ya, nanti tiap buka bersama, nah daftar ke Al-Murabi ya, ke Murabian ya. Ya, Murabian daftar, buat iftar nih. Ya, saya daftar buat iftar. Berapa Pak? 10 juta. Wah, subhanallah. 10 juta ya. Kenapa? Karena dia bukan yang kolaknya aja. Nah, kenapa? Karena kata Ustaz Rahmat begini kata. Wa man asba'a shaiman, dan barang siapa yang memberikan kekenyangan pada orang yang saum. Sudah salat maghrib, Kang. Tadi kita sudah buka, Kang, dan selesai salat maghrib. Kita makan, Kang, sekarang yuk. Saya traktir, Kang. Ada ampera, ada laksana, ada raja rasa. Di depan ya, ada warteg, warteg aja ya. Warteg, warung, apa tegnya, warung tegal ya, warung tegagal, warung tegagal, warteg ya. Kenyang tuh dia dengan sedekah kita. Apa kata Rasulullah? Kana lahu magfiratan lidzunubih. Allah akan memberikan ampunan, baginya adalah ampunan atas dosa-dosanya. Wasaqahu rabbuhu, dan Tuhannya akan memberikan minum. Min haudi, dari telagaku nanti di padang mahsyar. Ah, artinya, di padang mahsyar nanti Allah akan memberikan kita minum. Ya. Yeah. Surbatan, satu minum saja, satu tegukan saja. La yazma'u ba'daha hatta yadhul al-jannah. Tidak akan haus sampai masuk surga. Alhamdulillah. Artinya, yang berbuka saat itu dijamin masuk surga. Memberikan buka dan kekenyangan pada mereka yang saum. Kemudian, وَكَانَ لَهُ مِسْلُ أَجْرِ مِنْ قُرِ أَيَّنْكُ سُمِنْ أَجْرِمْ شَيْءٌ. Nah, dia akan mendapatkan pahala tanpa dikurangi pahala orang yang saum tadi sedikit pun juga. وَهُوَ شَهْرٌ أَوَلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَأَخِرُهُ إِتْقُمْ بِنَنَّرٌ. Dia adalah bulan di mana awalnya awalnya adalah rahmat Allah, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah dijauhkan dari neraka. Kemudian yang terakhir Rasul mengatakan, "Wa man khaffafa amma mamlukihi fihi ataqallahu minan nar." Barang siapa yang meringankan khaffafa an mamlukihi dari pekerjaan karyawannya. Dia punya perusahaan, karyawannya diringankan pekerjaannya. Bapak ibu yang biasa mempekerjakan sampai jam 5, hari itu sampai jam 2 saja. Kemudian yang biasanya seminggu full sampai hari Sabtu, saat itu diringankan menjadi sampai hari Jumat saja. Ya, udah gitu nanti sebelum Idul Fitri libur seminggu sebelum Idul Fitri. Udah gitu juga ngasih THR ya, tunjangan hari Rabu ya, tunjangan hari Rabu. Baik, penasaran. Nah itulah yang disampaikan Rasulullah ketika khutbah akhir Syaban. Baik, lalu apa saja yang terjadi di bulan Ramadan ini sebenarnya sehingga Ramadan ini begitu semarak sekali, luar biasa, terasa berbeda dengan bulan-bulan lain. Bapak ibu sekalian, sebelumnya saya ajak Bapak Ibu, mari kita berangkat ke surga. Ada nuansa yang berbeda ketika Ramadan tiba. Surga memiliki penampilan yang berbeda ketika Ramadan tiba. Seperti apa penampilan surga di bulan Ramadan ini? Yuk, mari kita terbang ke surga. Bapak Ibu siap-siap berpegangan, kita akan pergi ke surga dengan menggunakan Ramadan Air. Pesawat Ramadan Air ya Bapak Ibu ya. Silakan pegangan, kenakan sabuk pengaman ya, seat belt-nya. Ya, suaranya tidak ada ya. Yang dari ini? Gak ada, gak terdengar. Atau mau pakai ini aja ya, Gak apa-apa Kang, pakai ini aja Kang. Selamat datang di pesawat Ramadan Air dengan tujuan Idul Fitri. Sesuai dengan peraturan Al-Quran, kami menyampaikan informasi penting untuk seluruh penumpang. Kita akan terbang dalam waktu 29 hari di atas permukaan, haus dan lapar. Kenakan sabuk puasa, tegakkan sandaran sholat, tutup meja dosa di depan Anda, dan buka jendela amal. Pesawat ini dilengkapi 3 pintu darurat. Pintu Maghfirabul ada di depan, pintu ampunan di tengah, dan pintu Ituminanna di bagian belakang. Demi alasan keselamatan, harap Anda tidak mengaktifkan segala jenis hubungan propaganda dan segala rasa iri di dalamnya. Penerbangan ini bebas asap perselisihan. Selamat menikmati penerbangan Anda. Kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Ya, itu penyambutan di pesawat Ramadan Air, Bapak Ibu. Baik, ya. Sudah berpegang? Sudah terbang, sudah. Ceritanya sudah sampai ke surga ya? Ya, nggak apa-apa kan, ambil pakai ini aja. Ya, begitu nggak apa-apa. Tapi cuma filmnya barusan tadi. Nanti kita sambung lagi lah. Nanti aja kita sambung. Baik, Bapak Ibu, rahmat Allah. Ini ada satu penjelasan dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat Rasulullah yang menjadi ahli tafsirnya para sahabat. Ya, yang bergelar Ayatullah. Jadi yang harus bergelar itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan orang-orang Syiah ya, rahmat Allah. Kalau orang Syiah bukan Ayatullah tapi ayatu syaitan. Baik, bukan Hizbullah itu ya, tapi Hizbullah syaitan. Baik. Annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal jannata la tabakhkharu wa tazayyana minal hawli ila hawlil akhar." Ya. Sesungguhnya surga berhias, mempercantik diri dari satu kondisi ke kondisi yang lain, lidhuli syahr Ramadan, karena kedatangan bulan Ramadan. Faidakana awalul latin min Ramadana, apabila tiba malam pertama bulan Ramadan, habbat rihan min tahtil arsh, maka berhembus sebuah angin dari bawah ars Allah. Ya tuqalulaha al-mathirah, angin itu bernama al-mathirah, kasal mathirah. Jadi ini arah ars Allah, dan di bawah ars Allah itu berhembus angin. Nah, gimana angin tuh kayak gitu ya? Gitu angin tuh. Nah, namanya al-mathirah. Ya. Habat rihan min tahtil ars. Berhembus angin dari bawah ars yang bernama al-mathirah. Fatashfaqa min waraqil jannah. Maka angin ini membuat dedaunan berguguran dari pepohonan surga. Ya. Nah, berikutnya saya enggak hafal ini. Apa berikutnya? Harus balik lagi ke sana. Atau saya ambil dulu kameranya tetap. Nanti saya balik lagi ya. Saya ambil dulu kitab. Balik lagi ke sini. Yukalala al-masira, ditemakan al-masira. Fatasfaqa waraqa asjari jannah, maka berguguranlah dedaunan surga akibat angin tadi menghembusnya. Fahalakal masari'a, maka angin ini kemudian membuat dedaunan tadi berjatuhan di pintu gerbang surga. Nah, daun-daun tadi berjatuhan di pinggir surga, berguguran ya, berkumpul di sini. Di depan pintu halaman, di depan pintu gerbang surga. Bayasma'u lidzalika tuninun lam yasma'u sami'una ahsana minhu. Ringtun, tun, tun itu bahasa Arab. Tunin artinya bunyi. Ringtun, tun itu bahasa Arab ya. Jadi bahasa banyak bahasa Arab yang digunakan dari bahasa Inggris. Maka terdengar kemudian bunyi yang indah yang belum pernah ada siapapun yang bisa mendengar suara yang lebih indah daripada suara ini. Ya. Tabarzal khairul ain hatta yamkun ala syarfil jannah. Maka kemudian akibatnya apa? Para bidadari-bidadari dari surga itu berkeluaran. Mereka pada keluar. Para bidadari-bidadari ini keluar dari pintu halaman surga mereka. Ya, maksudnya dari istana mereka. Ya, pada melihat ke pintu gerbang ini, ada apa ya? Kok beda nuansanya malam ini mah gitu ya? Ada angin yang berhembus, lembut, kemudian juga harum. Kemudian ada bunyi yang indah sekali. Ya, bunyi yang indah, saya belum pernah mendengar bunyi yang indah seindah Kenji dalam apa? Forever Love ya, atau Going Home. Nah itu Kenji ya, itu saya senang sama itu tuh. Gak tahu kalau Umar senang gak? Umar bin Khattab katanya gak suka sama seruling ya. Baik. Terdengar bunyi yang indah luar biasa, membuat para bidadari surga keluar berhamburan melihat ke gerbang surga. Ada apa ini? Fayunadina, lalu mereka berseru. Hal min khatibin ila Allah Ta'ala fayuzawizuhu Allah Subhanahu wa Ta'ala minna. Apakah ada orang-orang yang datang kepada Allah Ta'ala mengajukan lamaran untuk meminang salah satu dari kita, lalu Allah menikahkan kita dengannya? Ya, alhamdulillah. Ya, ada. Melamar bidadari surga siapa? URB. Nah, URB datang melamar bidadari. Oh, pantas itu. Nah. Ya, perkiraan para bidadari surga itu ada tamu yang ingin melamar mereka, mengajukan lamaran kepada Allah. Tapi ternyata apa? Thumma yaqulna, kemudian dia berkata, "Ya Ridwan, ma hadhihi lailah?" Wah Ridwan, malam apa ini kok terasa berbeda sekali dari malam-malam sebelumnya? Fayajibuhunna bitalbiyah. Maka Ridwan menjawab mereka dengan ucapan dan pujian Allah. Fayaqul, lalu dia berkata, "Ya khairati Hasan." Ini adalah gelar sebutan bidadari. Jadi bidadari itu ada dua sebutan. Ada al-hur ain. Ada al-hur ain dan itu menjadi nama, jadi Haura. Anak saya yang bungsu itu namanya Haura ya. Itu dari anak saya yang nomor satu. Udah kasih nama Haura aja gitu. Haura itu bidadari artinya. Hurul ain, bidadari yang cantik jelita. Yang kedua Khairati Hasan. Khairati Hasan itu gelar bagi sebutan bagi bidadari yang kedua. Ya. Bidadari yang apa ya? Khairati Hasan yang indah, apa bahasa lebih ini dari indahnya tuh? Cantik jelita tadi ada indah mempesona. Ah, indah mempesona ya. Indah bukan indah Natasha. Indah Natasha mah di Instagramnya. Baik. Kembali ke sini ya Bram sekalian. Ya khairati Hasan, wahai khairati Hasan, bidadari surga yang indah mempesona. Hadihi awalu laylatin min syahri Ramadan. Ini adalah malam pertama bulan Ramadan. Oh, pantesan. Ini yang terjadi di surga Bram Allah. Tadi malam. Ya, angin berhembus dari bawah aras Allah. Dedaunan berguguran. Terdengar suara yang indah. Maka para bidadari keluar. Ternyata tamu agung Allah datang, Ramadan. Ya. Yaqulullah, Allah berfirman, "Ya Ridwan, iftah abwaabal jinan." Jinan itu jamak dari jannah. Buka semua pintu surga ini wahai Ridwan. Lisa imina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka yang saum dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi pintu surga terbuka di bulan Ramadan itu bagi yang saum. Yang tidak saum, sorry, tidak dibukakan. Yang dibukakan pintu neraka. Bagi yang tidak saum, termasuk bagi yang curang dan juga berbuat zalim. Wa yakulu ya Malik aglik ababa jahim. Ya. Dan Allah berfirman juga, hey Malik, tutup semua pintu neraka. Alisaimina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang yang saum dari umatku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi bagi yang saum pintu neraka ditutupkan, bagi yang tidak saum dibukakan. Ya, insyaallah. Wa yakulu ya Jibril, dan dia pun berseru, berfirman, ya Jibril, hai Jibril, ihbit ilal ard, turun kau. Fashfat murdata syayatin. Ya, ini banyak yang salah ketik ya. Ini terbitan Mesir ini, Darul Hadis. Ada beberapa yang salah ketik. Fashfat murdata syaitan, syayatin. Belenggu semua kaki tangan setan. Wa qalim bil aglal. Belenggu dia gebegan, belenggu-belenggu yang berat. Sumaksifun filu jajil bihar. Tenggelamkan mereka ke dasar samudra. Oh, ternyata di bulan Ramadan ini setan-setan diikat, diborgol dan dibelenggu lalu dibenamkan di bawah samudra. Oh, alhamdulillah, berarti tidak ada setan satupun nih di permukaan bumi karena semuanya ada di dasar lautan. Lalu jika ada yang berbuat dosa di bulan Ramadan, itu setan aslinya tuh. Dosanya ditanggung 100%. Cek setan teh, mangga wilujeng abdi mah tengiringan. Berarti dia dosanya tanggung sendiri itu. Hatta la yufsidu ala ummati habibi Muhammadin siyamahum, sehingga mereka tidak merusak ibadah pahala dan pahala saumnya umat kekasihku. Ya, fa yaqulullahu ta'ala fi kulli latin min syahr Ramadan. Lalu Allah setiap malam, nah berikutnya, setiap malam di bulan Ramadan Allah berfirman, selasa merat 3 kali. Amin sa'idin fa'atihi su'ala. Tidak ada seorang pun yang meminta kepadaku di bulan Ramadan ini, melainkan aku akan memberikan apa yang dia minta. Alhamdulillah. Ustaz, betul Ustaz? Iya. Kata Rasulullah, Allah akan memberikan siapapun yang meminta kepadanya, Allah akan mengabulkan apa yang dia minta. Ya Allah, saya belum nikah ya Allah. Saya minta jodoh kepadamu ya Allah. Nikahkan saya bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Kang Abil, amin dikabulkan. Insya Allah Kang Abil diaminkan. Berarti lebaran nikah. Wal minta ibin fatubu alaih, dan tidak ada seorang pun yang bertobat kepadaku melainkan aku akan menerima taubatnya. Artinya Ramadan adalah momen yang tepat bagi kita untuk bertobat karena Allah akan menerima taubat kita. Wal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu, dan tidak ada seorang pun yang meminta ampun kepadaku atas dosa-dosanya melainkan aku akan mengampuni dosa-dosanya. Suma yunadi munadin. Rambah Allah agak pegal juga. Saya duduk lagi boleh? Lagi sahum jadi gampang pegal. Kamera kembali ke saya. Kemudian tidak ada seorang pun yang meminta ampun kepadaku melainkan aku akan mengabulkannya. Ya. Wa inna Allah Ta'ala fi kulli yawmin min syahri Ramadan indal iftar ala fa'atiki minan nar. Kulluhum qad istajibu li adzab. Subhanallah. Aduh. Saya udah duduk di sini, papan tulisnya di sana lagi. Ya, setiap hari di bulan Ramadan menjelang berbuka saum, Allah akan memerdekakan 1000 orang dari siksa neraka. Kulluhum qad ustajibu al-adab. Padahal mereka sudah berhak mendapatkan siksa. Sudah jelas mereka itu berdosa, disiksa di neraka. Ya, maksudnya di kuburnya ya sekarang. Dan mereka sudah jelas menjadi ahli neraka. Tapi nanti di bulan Ramadan ini, di neraka akan dibebaskan 1000 orang setiap hari di bulan Ramadan. Ya, bayangkan satu hari dibebaskan 1000 orang dari siksa neraka, padahal mereka jelas-jelas memang ahli neraka. Fa idza kana yaumul jumu'ati, yaumul jumu'ati wa lailatul jumu'ah ataqu fi kulli sa'atin minha alfa alfa'atiki minan nar. Kulum qad ustajibul adab. Subhanallah. Setiap hari Jumat dan malam Jumat itu Allah membebaskannya 1000 orang, yaitu bukan dari setiap hari, tapi dari setiap jam. Ya, setiap jam Allah bebaskan alfa alfa atikin, 1000-1000 orang, berarti 1 juta orang. 1 juta orang Allah bebaskan dari siksa neraka tiap jam. khusus di hari Jumat dan malam Jumat. Ya. Maka tidak salah kalau ternyata saya mendapatkan hadis di bulan Ramadan siksa kubur dihentikan. Maka ahli kubur itu sangat berharap setiap tahun itu, sepanjang tahun itu Ramadan. Jadi mereka tidak disiksa. Begitu Allah memuliakan bulan Ramadan, siksa kubur pun dihentikan. Ya, pada malaikat istirahat mereka. Setelah setiap saat mereka menyiksa ahli kubur yang kafir, di bulan Ramadan mereka nganggur, cuci tangan. Ya. Masya Allah, inilah mulianya Ramadan. فَإِذَا كَانَ فِي أَخِرِ يَوْمِ رَمَضَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي أَخِرِ يَوْمِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. Maka apabila tiba hari terakhir di bulan Ramadan, أَعْتَقَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِعَدَدِ مَا أَعْتَقُ مِنْ أَوَّلِ شَهْرٍ إِلَى الْآخَرِ إِلَى آخِرِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskan di hari terakhir bulan Ramadan itu dari semua bilangan tadi. Jadi yang dibebaskan dari hari pertama sampai hari ke-29 itu akan dibebaskan sejumlah itu di hari ke-30. Masya Allah. Ya, begitu pemurahnya Allah dan begitu mulianya bulan Ramadan. Inilah berkahnya Ramadan bagi ahli neraka. Mereka dibebaskan dari siksa kubur, mereka dibebaskan dari siksa neraka. Ingat Bapak Ibu sekalian, apa yang didapatkan seseorang di kubur itulah apa yang akan menjadi tempat kembalinya nanti di akhirat, di alam kebadian. Jika di dalam kubur dia mendapatkan kenikmatan, maka dipastikan dia akan mendapatkan surga. Dan siapa yang di dalam kuburnya itu akan mendapatkan keburukan dan siksaan, maka dipastikan dia akan menjadi masuk ahli neraka. Itu kata Rasulullah SAW. Di dalam kitab Ar-Ruh, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan yang menakutkan. Siapa yang mendapatkan kebaikan di kubur, maka dia akan mendapatkan kebaikan di surga dalam kekal abadi. Dalam keadaan yang kekal abadi. Dan siapa yang mendapatkan keburukan di dalam neraka, maka dia akan mendapatkan kesulitan demi kesulitan sesudah dijadati. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kemudahan di dalam kubur kita, kenikmatan di dalam kubur kita nanti, dan Allah menjadikan kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ihwa filah rahmakumullah, banyak sekali yang Rasul ceritakan di bulan Ramadan ini ya para hamba Allah. Ini waktunya saya khawatir tidak cukup ini. Tersisa berapa lama lagi Kang Habib? 20 menit sampai adzan. Adzan jam? Adzan setelah matahari tenggelam ya. Matahari tenggelam jam berapa? 17.44. Oh, berarti sebentar lagi nih Prambolo. Ada 13 menit lagi Prambolo. Ada 13 menit lagi Prambolo sekarang menutup menyambut iftar ya Prambolo. Saya tutup dengan ini saja Prambolo sekalian. Apabila tiba hari pertama malam, apabila tiba satu Syawal, apabila satu Syawal tiba, semua malaikat diturunkan ke bumi. Ya. Ba'asallahu al-malaika fi kulli bilad fayahbituna ilal ard fayakumuna ala afwaqis sakak. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan semua malaikatnya ke bumi. Apabila tiba hari pertama di bulan Syawal atau satu Syawal, hari Idul Fitri. Dan jumlah mereka aksar min adadil hasa fil ard. Dan jumlah mereka lebih banyak daripada jumlah pasir butiran kerikil yang ada di muka bumi. Allahu Akbar. Ada yang bisa menghitung kerikil di muka bumi? Jangankan kerikil di muka bumi. Ini kita turun di bawah di jalan ada kerikil. Bisa menghitungnya? Allahu Akbar. Nah, jumlah malaikat yang Allah turunkan di malam Lailatul Qadar dan juga di satu Syawal itu lebih banyak daripada jumlah kerikil di muka bumi. Allahu Akbar. Nah, kemudian mereka berbaris di pintu gerbangnya, gerbang negeri-negerinya orang beriman. Fayaquluna. Lalu mereka para malaikat itu berseru dengan seruan yang didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Ya ummat Muhammadin, hai umatnya Muhammad, ukhruju ila rabbin karim, keluarlah kalian menuju Tuhan yang Maha Mulia. Yu'til jazila, Allah akan memberikan pahala. Allah akan memberikan pahala. Allah akan memberikan hadiah kepadamu. Wa ya'fudz dzunubal azim, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang besar. Maka keluarlah kalian untuk bertaubat kepada Allah. Fa idza barazu ila maslahum, apabila mereka keluar untuk menuju tempat salat mereka, yaqulullahu azza jalaluhu, Allah berfirman kepada para malaikatnya, ya malaikati, wahai para malaikatku, ma jazaa'ul ajiri idza 'amila 'amalah, Apakah pahala yang harus didapatkan oleh orang yang apabila selesai dia dalam dari beramal baiknya? Fataqulul malaikah, maka para malaikat berkata, ilahana wa sayyidana, wahai Tuhan kami dan wahai pemimpin kami. Jazauhu, pahalanya, balasannya adalah antufiyahu azrah. Engkau segera menyempurnakan pahalanya. Segera berikan kepadanya pahalanya. Maka apa kata Allah? Allah berfirman, ya malaikati, wahai malaikatku. Fa inni ushidukum ya malaikati. Aku persaksikan kalian, hai malaikatku. An qad ja'altu lahum thawabahum min siyamihim syahr Ramadan, bahwa aku akan memberikan pahala bagi mereka dengan saum mereka di bulan Ramadan. Wa qiyamalahi, dan mereka berdiri di malam harinya, menghidupkan malamnya. Ridho'i wa maghfirati, keriduanku dan ampunanku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, saluni, mintalah kepadaku. Fawa izzati wa jalali, demi keperkasaanku dan ketinggianku, kemuliaanku. La tas'alunani liyawma syai'an di dinikum wa di dunyakum. Tidaklah kalian meminta di satu Syawal ini apapun yang kalian minta, baik untuk dunia kalian dan agama kalian. Illa u'titukum iya, aku akan mengabulkannya. Paham sekalian? Ya, ini diadopsi oleh Sinterklas. Sehingga setiap kali Natal datang, mereka dia bagi-bagi hadiah. Dan ada dewisis permintaan. Padahal ini adalah sunnahnya kita umat Islam. Allah akan memberikan hadiah di malam takbiran. Dan di satu Syawalnya Allah akan berkata seperti ini. Mintalah kepadaku untuk urusan apapun. Jadi para hamba Allah, jangan lupa nanti satu Syawal, mintalah kepada Allah apapun yang ingin kita minta, baik untuk urusan dunia ataupun untuk urusan akhirat. Karena apa kata Allah tadi? Ya, melainkan aku akan memberikan apa yang kalian minta kepada aku. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu yang mati Allah, Ibu Afillah, Rahimahkumullah. Inilah hal-hal yang terjadi di bulan Ramadan. Termasuk tadi ada Lailatul Qadar ya, yang terjadi di malam ganjil, di mana di saat Lailatul Qadar terjadi, itu malaikat Jibril turun dengan malaikat yang jumlahnya seperti lebih banyak daripada jumlah kerikil di muka bumi. Malaikat Jibril membawa panji yang berwarna hijau, lalu malaikat Jibril menancapkannya di atas Ka'bah. Fayarkizu ala zuhril Ka'bah. Maka malaikat Jibril kemudian menancapkannya di atas Ka'bah. Lahu sittumi'ati jinah. Malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Minha, dari 600 sayap yang dimiliki Jibril, ada 2 sayap layung syiruma ila fi Lailatul Qadri. Ada 2 sayap yang dikepakan hanya di saat malam Qadar terjadi, Lailatul Qadar terjadi. Oh, subhanallah. Fa idza yunshiruhuma, apabila Jibril membentangkan kedua sayap itu, ya, fa yujawiza al-masyriqa wal maghriba, subhanallah. Ufuk timur dan barat tertutup oleh kedua sayap malaikat Jibril tadi. Oh, ini barangkali kenapa di Lailatul Qadar bintang tidak terlihat. Langit bersih satu warna. Kenapa di Lailatul Qadar terjadi binatang diam tidak berbunyi, angin tidak berhembus? Apakah gara-gara karena malaikat Jibril membentangkan kedua sayapnya? Sepertinya. Ya, sepertinya. Subhanallah, betapa besarnya malaikat Jibril ya. Tetap orang-orang Yahudi membenci malaikat Jibril. Ya, Bapak Ibu jangan lupakan doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Mereka dibantai di hari pertama Ramadan. Ya, dibantai dengan bom. Mengakibatkan ada beberapa 100 orang lebih terluka dan 20 orang meninggal dunia. Paling banyak itu adalah wanita dan bayi serta janin sekaligus. Ya, saya melihat tadi di tayangan, masya Allah, mengerikan sekali. Semoga Allah melaknat mereka penuh sekalian dan menolong saudara-saudara kita di Gaza. Baik, firman yang mati Allah. Nah, kemudian malaikat Jibril memerintahkan semua malaikat menyebar ke seluruh tempat di seluruh dunia. Lalu mereka mendatangi kaum muslimin. Mereka menyambangi kaum muslimin dengan memberikan salam kepada mereka, mengucapkan salam kepada orang beriman, dan mengaminkan doa mereka. Para malaikat tadi mengucapkan salam kepada orang yang sholat, yang duduk, yang membaca Quran, dan juga yang berzikir. Ya, lalu para malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah mereka, ya Allah, aminkan, terimalah doa mereka, kabulkan doa mereka, ampuni dosa mereka. Nah, itu kata para malaikat ketika Lailatul Qadar terjadi, itu sampai terbit fajar. Ketika fajar terbit, maka apa kata malaikat Jibril? Ya malaikat Allah, arahil, arahil. Hei malaikat Allah, arahil, arahil. Kembalilah, kembalilah. Baik, Bapak Ibu, mati Allah. Di bulan Ramadan ini, Allah memberikan semua ampunan dan karunianya kecuali pada 4 hal, 4 golongan. Ada 4 orang yang tidak mendapatkan keutamaan dari keutamaan Ramadan, dan 4 golongan ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah sedikit pun. Dosa-dosanya tidak diampuni, jiwanya tidak dibersihkan. Siapa mereka? Yang pertama, mudminul khamri. Orang yang masih juga mabuk di bulan Ramadan, dia masih mabuk tidak berhenti di bulan Ramadan, Allah tidak akan memberikan ampunan baginya dan kebaikan-kebaikan Ramadan, dan dia, Allah tidak akan membebaskan dia dari api neraka. Wa aqli walidayh. Yang kedua adalah orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Hati-hati, menyakiti kedua orang tuanya itu adalah perbuatan dosa besar, ya, dari tujuh dosa besar. Melakukan itu di bulan Ramadan, Allah tidak akan memberikan ampunan dan tidak akan membersihkan jiwanya, dan Allah tidak akan menjauhkan baginya dari api neraka, Allah tidak akan membukakan pintu surga baginya, dan Allah tidak akan menutupkan pintu neraka untuknya, dan Allah akan memperdayakan dia dengan syaitan. Yang ketiga, qa wa qatil rahmi. Mereka yang memutuskan silaturahmi. Itulah kenapa mereka di bulan, orang-orang yang faham ini, di bulan Ramadan ini, menjelang Ramadan, mereka berkunjung ke saudaranya, meminta maaf, ya, membebaskan, saling membebaskan. Khawatir nanti di bulan Ramadan ini ada perbuatan dosa, sehingga dosa itu menghalangi keutamaan Ramadan kita dapatkan. Ya, ini kenapa banyak orang yang bersilaturahmi menjelang Ramadan, ya, meminta maaf, ya, seperti itu. Bro, maafin gue ya, bro, ya, gue banyak salah sama ente, bro. Oke, sama-sama, kosong-kosong ya, kosong-kosong, ya. Tapi nanti jangan 1-0 lagi, jangan. Tetap aja 0-0. Ya, dan jangan dimulai dari 0. Ya, maka tidak akan ada pemulaian lagi untuk perbuatan dosa dan salah. Kemudian yang keempat, al-masyahin. Yang keempat yang tidak akan mendapatkan ampunan dan keutamaan dari Allah adalah al-masyahin. Para sahabat bertanya, siapakah al-masyahin itu ya Rasulullah? Qala al-masarim ya'ni al-adli la yatakallam akhahu fawqa salasati ayyam. Seseorang yang tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari, bermusuhan dengan saudaranya lebih dari 3 hari, dia tidak akan mendapatkan keutamaan ini. Oh, berarti boleh bermusuhan. Iya, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi kalau mau bermusuhan dengan saudara kita, hitung. Ya, saya bermusuhan dimulai hari Senin, berarti hari Kamis saya harus gencatan senjata. Iya. Kenapa? Kalau kita tidak gencatan senjata, Allah tidak akan memberikan keutamaan Ramadan ini. Baik, itu saja Bapak Ibu dirahmati Allah yang dapat saya sampaikan tentang tarhib Ramadan 1440 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita, Bapak sekalian. Wah, sudah tinggal beberapa menit lagi ya. 10 menit lagi ya, Bapak sekalian. Betul 10 menit lagi? Ah, 10 menit lagi. Barangkali ada yang mau ditanyakan, ada 10 menit waktu tersisa sebelum azan maghrib berkumandang. Insya Allah di bawah ada tajil berjamah, ya, iftar jamah. Insya Allah sambil menunggu azan maghrib akan ada dibuka diskusi bagi jemaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Wah, udah pengen buka Ustaz. Oh, pengen buka. Yeah. Apa masih ada? Dari Akang Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau tidak ada yang berbuka bertanya, ini saya sampaikan. Ini pernah tidak saya tayangkan di sini? Gak ada yang bertanya, Kang Abil ya? Gak ada. Ya, kalau gak ada yang bertanya, saya sampaikan ini. Ini ada yang pernah mendapatkan hadis ini. Katanya memang ada hadis. Saya pernah membaca ini di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Amin Muhammad Jamaluddin. Ada satu hadis yang seperti ini bunyinya. Wabarakatuh. Ramadan di tahun ini kita akan mendapati tanggal 15 Ramadan jatuh pada malam Jumat. Mari kita renungkan hadis berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah terdengar suara yang dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih di bulan Dzulqa'dah, dan akan terjadi pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, dan manusia akan banyak yang terbunuh. Nabi menyebutkan hal tersebut sebanyak 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara keras apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, suara keras yang terjadi di pertengahan bulan Ramadan pada malam Jumat. Suara dahsyat itu mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, menjadikan orang-orang yang berdiri terjatuh. Para wanita-wanita terhempas keluar dari kamar. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumat pada pertengahan bulan Ramadan tersebut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, tutuplah pintu-pintunya, tutuplah lubang-lubangnya, lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara yang dahsyat, maka sujudlah kepada Allah dan ucapkanlah Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbanal Quddus. Barang siapa yang melakukannya niscaya akan selamat, dan yang tidak melakukannya niscaya akan binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Nuaim bin Hamad di dalam kitabnya Al-Fitan. Kapankah hal ini akan terjadi? apakah malam Jumat tanggal 15 Ramadan esok? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tahun ini, pertengahan Ramadan jatuh pada hari Senin ya? Hari Senin kayaknya. Tanggal 15 kan? Hari Selasa mungkin, bukan hari Senin. Senin apa Selasa? Antara itu. Jadi bukan tahun ini. Hadis ini lemah menurut para ahli hadis dan ahli tafsir. Terutama para mufas, para muhadisin mengatakan hadis ini lemah terkait dengan pribadinya Nu'aim bin Hamad. Ya, Nu'aim bin Hamad ini dia kurang debit, kurang sikah. Namun anehnya, ada satu pernyataan dari Dr. Muhammad Amin Jamulin bahwa ternyata Bukhari Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim pernah mengambil satu jalur periwayatan dari Nu'aim bin Hamad. Ya, dan itu dicantumkan dalam kitab sahihnya. Oh, berarti tidak serta-merta pada pribadi Nu'aim bin Hamadnya. Yang kedua, kalau kita lihat apa yang disampaikan dalam matan hadisnya tentang akan adanya suara dahsyat, ledakan dan peperangan, itu sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Sesuai dengan hadis-hadis lain bahwa memang peristiwa alam, gejala alam, peperangan itu memang akan terjadi. Nah, namun apakah itu terjadi di 15 Ramadan, itu kita kembalikan pada hadis yang tadi. Nah, jadi ada kemungkinan, walaupun hadis ini dikatakan do'if dari segi sanad, maka dia akan menjadi sahih ketika ada hadis lain yang sahih dan matannya sama, isinya sama. Berbicara tentang itu. Maka derajatnya naik dari do'if menjadi hasan. Hasan li ghairih. Ya, hasan li ghairihi. Hasan karena yang lain. Artinya, ini bisa menjadi wacana buat kita. Ya. Kita lihat apakah memang ini terjadi. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang Maha tahu. Ya, kita tidak memasalahkan itunya. Yang kita permasalahkan adalah apa yang sudah kita persiapkan jika memang itu terjadi. Artinya kita harus mempersiapkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, Bapak Ibu yang mati Allah, karena tidak ada pertanyaan dan memang sudah sebentar lagi, tinggal 5 menit lagi kita akan memasuki waktu maghrib. 5 menit saya gunakan untuk menuruni tangga, masuk ke ruangan dan memegang kolaknya masing-masing. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya yang berada dari Allah, yang salah kedepan saya pribadi dan saya beristighfar. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khusus bagi saya menyampaikan dan umumnya hadirin sekalian yang sama-sama menyimak. Kita tutup dengan doa menyambut satu Ramadan. Ya, kita doa sama-sama, para mulai ikuti. Gak apa-apa ya, Kang Pili. Kita doa sama-sama, para mulai mengikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ya, sama-sama keluarkan suaranya. Ya, sebentar lagi buka, enggak apa-apa. Lemas nanti ada suara kolaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina. Allahumma ya Allah, ahillahu. Berilah kami berkah dengan hilal Ramadan tahun ini. Alaina, untuk kami semua. Allahumma sallimna fi Ramadana wasallim Ramadana lana wasallimhu minna mutakabbala. Allahumma ya Allah, sallimna, selamatkanlah kami fi Ramadana, di bulan Ramadan tahun ini. Wasallim, dan selamatkanlah Ar-Ramadana, Ramadan tahun ini, lana, untuk kami. Wasallimhu minna, dan selamatkanlah Ramadan tahun ini dari kami. Mutakabbala, diterimanya amal ibadah kami. Amin. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.